نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin, masih dengan bab yang sama, bab al-yaqin wa tawakkul, bab yakin dan tawakal, sampai pada hadis ke-79, termasuk pada yang ke-20 sekarang. An Abi Umarata Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya fulan, إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا. متفق عليه. Dari sahabat Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, apabila engkau hendak tidur, awaita engkau merebahkan punggungmu di atas tempat tidurmu, yakni hendak tidur, faqul, maka katakanlah olehmu zikir ini, jikalau engkau menyebutnya dan kau ditakdirkan mati di malam itu, maka engkau mati di atas fitrah. Jika Allah takdirkan engkau hidup di pagi itu, maka akan hidup dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Mari kita perhatikan zikir tersebut. Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wajhtu wajhi ilaika, dan aku arahkan wajahku hanya kepadamu. Wafawadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Waljatu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Rahbatan, penuh dengan harapan. Warahbatan, dan penuh dengan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk berlindung, dan tidak ada keselamatan darimu, wahai Allah, kecuali hanya kepadamu lah aku berlindung. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada Nabi yang kau telah utus. Sampai di sini zikirnya. Kemudian Rasul mengatakan, fa innaka in mitta min lailatika mitta al fitrah. Jikalau engkau mati di malam tersebut, maka engkau mati di atas fitrah. Wan asbahta, dan jikalau engkau bisa bangun di waktu pagi hari, yakni hidup kembali, asbada khaira, dikatakan hidup kembali kepada, dikatakan hidup kembali karena an-naum ahul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah zikir yang mengandungi di antara pembahasannya adalah berserah diri kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di antara nama Allah adalah As-Samad. Allah adalah tempat untuk kita bergantung, menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena segala sesuatu itu adalah minallah. Kita dalam hidup ini ada dua. Yang pertama, harapan untuk kita bisa meraihnya. Rezeki, kesehatan, keselamatan, ilmu, dan yang lainnya. Yang kedua adalah kita di dalam kehidupan ini memohon perlindungan, al-i'adah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan, talab al-isti'adah, yakni meminta perlindungan dari hal-hal yang kita takutkan. Baik itu mara bahaya yang mengancam kita, syaitan-syaitan yang menggoda kita, mara bahaya dari sakit ataupun musibah ataupun kendala, apapun itu. Hidup itu dua itu. Imma talabul hajah, meminta sesuatu yang kita butuhkan, atau meminta perlindungan dari hal yang kita takutkan. Nah, dua-duanya kita serahkan kepada Allah, yakni kita bergantung kepadanya. Allah yang menentukan segala-galanya. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menentukan kecuali Allah Azza wa Jalla. Kullu syai'in biqadarillah, semua dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukannya. Sebutkan dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, dan dia pula lah yang mentakdirkannya. Demikian pula dalam hadis ini ya kaum muslimin, ada sebuah pembahasan, la malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada keselamatan dari azab Allah kecuali kepada Allah pula kita memohonnya. Hadirin yang kami muliakan, tadi kami sebutkan talabul i'adha, meminta perlindungan dari malapetaka, dari musibah, dari berbagai macam hal, adanya megatrust, orang banyak berbicara terutama yang di pesisir selatan, akan terjadi ini dan itu. Apa yang kita lakukan kalau memang itu akan terjadi dan kita meyakini itu adalah atas takdir Allah Azza wa Jalla? Maka tidak akan mungkin kita bisa selamat dari takdir Allah kecuali memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa lepas dari kehendak Allah. Kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengendaki itu semuanya. Wa qad qam simin, demikian pula tentang adab. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa selamat dari adab Allah kecuali meminta perlindungannya juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan meminta keselamatan dari adab Allah kecuali adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Beda halnya dengan bangsa jin. Kalau seorang takut dengan jin yang satu, dia akan meminta perlindungan kepada jin yang lebih besar lagi. Simbau Rakso, penunggu tempat itu. Antara mereka seperti itu. Karena mereka memiliki banyak Tuhan, ada Tuhan ini, ada Tuhan itu. Tetapi kita hanya memiliki satu ilah yang sempurna. Tidaklah kita meminta perlindungan dari adab Allah kepada yang lain. Tetapi ya kepada Allah semata. Karena Allah adalah tempat kita untuk bergantung dalam segala hal. Hari ini, jikalau kita menyebutnya dan membacanya sebelum kita meninggal dunia atau sebelum kita tidur, yang Allah takdirkan di malam itu kita meninggal dunia, maka mati di atas fitrah. Fitrah adalah hadil millah agama ini. Mati di atas tauhid. Mati di atas jaminan al-jannah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memastikan ada dua hal yang pasti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya oleh seorang sahabatnya, "Mal maujibatani?" Apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti, wahai Rasul? Qala, maka Rasul mengatakan, "Man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang dia mati tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhala al-jannah, pasti dia masuk surga. "Wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar." Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan masuk ke dalam an-nar. Ini kepastian yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang dia menyebut zikir ini sebelum dia tidur, tentunya bukan hanya sekedar berzikir saja, tetapi memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya, sehingga dia betul-betul menjadi orang yang ahlu tauhid tanpa syirik. Orang itu akan mati jikalau ditakdirkan di malam itu mati, mati di atas fitrah ini ala tauhid, dan Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Orang yang mati di atas tauhid itu husnul khatimah. Apalagi dia bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, itu adalah tanda husnul khatimah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia bisa membaca la ilaha illallah, bisa mengucapkan la ilaha illallah fi akhir hayatihi, di akhir hayatnya, dakhalul jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Hadirin yang kami muliakan, mati di atas tauhid satu hal yang sangat-sangat kita harapkan. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mematikan kita di atas tauhid. Amin. Karena ada jaminan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku bi qurabil ardi khataya, membawa dosa yang sebesar bumi atau seberat bumi, la ataitu wa la tushriku bi syai'a, namun engkau tidak menyekutukanku dengan apapun, la ataituka, maka sungguh aku akan bertemu denganmu, aku akan datang kepadamu bi qurabil ardi khataya, dengan ampunan sebesar bumi juga. Masya Allah. Nah, Zikir ini kaum muslimin adalah diantara sarana supaya kita bisa di atas ketika Allah takdirkan kita mati di atas tauhid. Yang berikutnya disebutkan masih dalam satu riwayat, wa fi riwayatin fi sahihain, dalam sebuah riwayat masih dalam sahihain Bukhari Muslim, masih dari sahabat Barra bin Azib qala, beliau mengatakan qala li Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, idza ataita majaka fatawadda wudu'aka lis-shalah, apabila engkau hendak tidur maka berwudulah seperti wudumu untuk salat, thumma tajid 'ala shikkal ayman, kemudian berbaringlah pada anggota badan sebelah kananmu, wakul, dan ucapkanlah zikir yang tadi kami bacakan di atas. Wa dzakarna wa hu tsumma qal waj'alhunna akhira ma taqul, kata Nabi, jadikanlah zikir ini akhir dari apa yang kamu ucapkan. Setelah itu tidur, tidak ngobrol, tidak bicara, tidak pula hal yang lainnya, tetapi tidur, berwudu, kemudian membaca zikir tersebut di atas. Hadirin, kita masuk pada hadis yang ke-81, masih berkaitan dengan tawakal, al-yakin dan tawakal. Dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, kejadian yang disampaikan dalam kisah ini adalah ketika beliau bersembunyi di dalam gua yang sedang dikejar-kejar oleh kaum musyrikin Quraisy untuk ditangkap atau untuk dibunuh, karena memang mereka memberikan sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati maka bagi dia 100 unta. Hadirin yang kami muliakan, ketika Nabi sedang hijrah ke kota Madinah, beliau dikejar-kejar. Dalam salah satu kisahnya, Abu Bakar mengatakan, qala nadhartu ila aqdamil musyrikin, aku melihat kaki-kaki kaum musyrikin berada di atas kami. Berarti guanya itu bukan menjorok ke dalam nyamping, tapi ke dalam, ke bawah begitu. Nabi ada di bawah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan Abu Bakar Siddiq sempat melihat kaki-kaki kaum musyrikin, yakni dekat, bukan jarak pandang yang jauh, dekat, hampir saja bisa ditangkap dan hampir saja akan dibunuh oleh mereka, karena mereka menghalalkan darah Nabi alaihissalatu wassalam dan dijadikan sebagai bentuk sayembara. Hadirin makan, di saat itu beliau ketakutan. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamai, kalau seandainya mereka itu atau salah satu di antara mereka itu bisa atau mau melihat ke arah bawah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat ke arah bawah, lanadharna labsarana, maka dia akan bisa melihat kita. Ini ucapannya Abu Bakar. Ucapan yang normal, wajar orang itu memiliki rasa takut. Bukan hal yang dosa kalimat ini. Bukan hal yang menunjukkan penakut, bukan. Ini sedang mengisahkan betul-betul kondisinya sangat genting agar kita tahu, karena posisi mereka itu ada di atas. Sebagaimana beliau ceritakan tadi, qala nadhartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar, aku melihat ke kaki-kaki kaum musyrikin dalam keadaan kami ada di gua itu, wa ma'alar usina, mereka berada di atas kepala kami, yakni dekat begitu. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamai la basarana. Kalau ada seorang di antara mereka melihat ke arah bawah, ke arah kaki mereka, sungguh dia akan bisa melihat kita. Faqala, maka Rasul mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ma dhannuka, apa sangkaanmu wahai Abu Bakar, bithnain Allahu thalithuhuma, kita memang berdua, tetapi Allah adalah pihak yang ketiga. Allah melindungi, menjaga, sehingga ketenangan diraih oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun Abu Bakar Siddiq, manusia biasa, ada rasa takut kepada kaum musyrikin. Tetapi ketika orang itu memiliki tawakal yang kuat, yang penting sudah menjalani sebab-sebab. Tawakal itu disertai dengan menjalani sebab-sebab. Mana contohnya dalam hadis ini? Contohnya Nabi dan Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua, itu upaya agar bisa terlindungi, terjaga dari penglihatan kaum musyrikin. Ketika usaha itu telah maksimal, posisi gua seperti itu, dan sudah tidak bisa lagi berbuat banyak. Kalau ada itu mulut gua, kemudian di dalamnya ada yang menjorok ke dalam, ya otomatis ke dalam, Pak, berlindung. Ini tidak, posisinya seperti itu kondisinya. Tetapi itu adalah sebuah upaya yang sudah maksimal yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Tinggal yang terakhir adalah berharap kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, bertawakal kepadanya, karena kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yu'jizuhu syai', tidak ada kekuatan apapun di langit dan tidak pula di bumi yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Setelah selesai dari maksimal dalam melakukan sebab-sebab keselamatan, sisanya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah yang namanya hidup. Ketika ada rasa takut tsunami atau gempa yang besar, rasa takut, apakah haram takut dari itu? Tidak, itu manusiawi. Tidak ada tempat kita untuk bergantung kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kokohkan iman, kuatkan tawakal kepadanya. Kalau seandainya Allah takdirkan meninggal karena faktor musibah tersebut, maka mudah-mudahan termasuk syahid, karena orang yang meninggal tertimpa sesuatu, al-hadam bahasa Arabnya, fahuwa syahid, maka dia pun syahid. Atau seorang yang meninggal karena gharik, yakni tenggelam, juga dia syahid. Imma ini wa imma itu, bisa menimpa kita yang ini atau bisa menimpa kita yang itu. Yang penting kita lakukan upaya, lari umpamanya, keluar rumah. Tahu gempa besar nang jero rumah bae, Pak, ya ngono lah, mati ora apa-apa. Salah. Kita diperintahkan untuk apa? Mengambil langkah keselamatan dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bertawakal kepada upaya dan usaha yang kita lakukan, itu hanya sekedar asbab. Tetapi semuanya adalah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, pada hadis ini terdapat faedah, keyakinan yang kuat kepada Allah melahirkan tawakal. Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnain Allahu thalithuhuma. Apa yang kau sangka wahai Abu Bakar, kita memang berdua. Mereka banyak musyrikin itu. Tetapi kita memiliki Allah Azza wa Jal. Allah adalah pihak yang ketiga yang menentukan segalanya. Maka selamatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak menyandarkan kepada upaya. Itu hanya sekedar asbab. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam segala hal, orang sakit diperintahkan untuk berobat. Karena berobat itu adalah salah satu sarana. Ya ibn Adam, tadawaw bil halali wa la tadawaw bil harami. Fa inna Allaha ma anzala Allahu da'an illa anzala Allahu shifaan 'alimahu man 'alimahu jahilahu man jahilahu. Wahai anak manusia, berobatlah kalian. Berobatlah dengan cara yang halal. Dan jangan berobat dengan cara yang haram. Ada pengobatan yang haram. Hati-hati. Pengobatan dengan model sihir. Pengobatan dengan model perdukunan. Ya. Orang mengatakan dengan kebatinan. Ritual-ritual syirkiah. Atau pengobatan dengan alternatif-alternatif. Yang tidak masuk akal. Dan itu biasanya ada jampa-jampi, matra-matra, syarat-syaratnya, hati-hati. Ada juga pengobatan dengan makan sesuatu yang itu adalah haram. Makan empedu, ular, kobra umpamanya. Yang penting kan bukan dagingnya. Lah empedu itu termasuk daging atau bukan? Walaupun bukan, tapi itu bagian dari ular. Ya. Sehingga hati-hati, kadangkala ada orang yang menghalalkannya dengan alasan ikhtiar. Ben mari mangan napa ula. Kadangkalanya orang itu sudah frustasi, kemudian ya sudahlah, yang haram pun bolehlah, yang penting sembuh. Jangan. Kalau engkau bersabar ketika sakit, pahalamu besar. Tapi ketika engkau tidak sabar, di antara bentuk tidak sabarnya, berobat dengan cara yang alternatif, dengan kesyirikan atau dengan makan sesuatu yang haram. Nikmati saja sakitmu, sabari, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dosamu terhapus, diangkat derajatmu, diberi pahala yang tanpa batas. Adapun penyakit, ya nikmati saja. Apa bisa dinikmati, Pak? Dinikmati. Bahkan kalau orang tahu tentang faedah di balik sakit, dia akan bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan sakit padanya. Masya Allah. Karena memang menghadapi musibah itu ada empat cara. Yang pertama, as-sukhtu, murka kepada musibah. Dan ini hukumnya haram. Faman sakhta falahu as-sukhtu. Barang siapa yang dia murka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan murka padanya. Yang ketiga, dan ini hukumnya wajib, adalah sabar. Hukumnya wajib. Yang ketiga adalah ridha. Faman radiya falau ridha, barang siapa yang dia ridha terhadap musibah, maka Allah akan ridha padanya. Dan yang keempat, yang paling tinggi adalah syukur. Bersyukur kepada Allah atas musibah tersebut. Hadirin sekalian, itu telah selesai pembahasannya di bab-bab sebelum ini. Kita masuk pada hadis yang ke-82. Riwayat ini juga bentuk tawakal. Tapi ini berkaitan ketika kita di luar rumah. Di luar rumah, waikum muslimin, itu banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Kemungkinan kecelakaan ketika berkendaraan. Kemungkinan ada orang yang jahat kepada kita. Ada kemungkinan macam-macam. Maka diajarkan doa yang akan kita baca ini. Dan doa ini baik kaum muslimin mustajab ketika kita tidak memiliki hal-hal yang menyebabkan tertolaknya doa-doa kita. Seperti makan yang haram, minum yang haram, memakai yang haram, itu menghalangi terkabulkannya doa. Kita baca doa ini baik kaum muslimin. Ya, sangat menajubkan. Haditsnya dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Wasmuha Hindu bintu Abi Umayyah Hudzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi. Kata beliau Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari rumahnya, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi, Allahumma inni a'udzubika an udilla aw udalla aw uzilla aw zalla aw adlamu aw adlimu aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud, Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanid sahihatin. Nabi mengucapkan zikir ini. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Apa tujuan bismillah? Meminta tolong kepada Allah dengan menyebut semua nama-namanya. Ismun itu mufrad. Tetapi ketika dimulai dengan huruf jar atau dia berposisi mudhaf ilaih, mencangkup semua nama-nama Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika orang mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, artinya aku memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebut semua nama-namanya. Itu makna bismillah. Sehingga kalimat bismillah sudah mengandungi unsur memohon pertolongan. Tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepada Allah. Berserah diri. Menyerahkan segala apa yang akan terjadi. Saya keluar rumah, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Bertawakal kepadamu. Menyerahkan segala urusan. Meyakini engkau adalah tempat bergantung. Segalanya engkau yang menentukan. Yakin betul. Karena itu kita mengatakan tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepada Allah. Ini adalah ahlu tauhid. Kalau mereka-mereka yang musyrikin, yang disebut adalah yang mereka sembah. Ada yang menyembah ini, maka yang disebut nama yang disembah. Berhala ini, berhala itu, tokoh ini, tokoh itu, jin ini, jin itu. Kalau mereka punya jimat, jimatnya itu yang dibawa. Karena dia meyakini jimat itu bisa melindunginya. Ketika dia membawa jimat terasa tenang, damai, ada jimatnya. Tapi kalau jimatnya keri, ketinggalan, mumet, kelimpungan orang genah pak, klesodan. Kenapa sih klesodan pak? Ketone kok gelisah temen, jimatnya keri. Itu mereka, itu contoh cerminan tawakal itu seperti itu. Ketika kita tawakal kepada Allah, jiwa kita damai, tenang. Segala urusan telah kita serahkan kepada Allah. Kemungkinan-kemungkinan apapun yang terjadi, sudah kita terima. Kalau kita selamat, alhamdulillah. Kalau Allah takdirkan terjadi kecelakaan, qaddarallahu wa masya'a fa'al. Kita pun menerima dengan legowo, penuh dengan kesabaran. Ketika mendapatkan ujian. Nah, pada kalimat berikutnya Nabi menyebutkan ada kemungkinan-kemungkinan dalam perjalanan. Apa itu? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari aku sesat atau aku disesati. Kok bisa? Iya, karena yang namanya di jalan tidak ada orang yang pintar, Pak. Bisa jadi kita yang tersesat dan nabrak orang, bisa jadi orang lain yang kita sudah pelan-pelan, hati-hati, bahkan 10 km per jam, saking alone, Pak. Malah orang lain yang menyesati kita, yakni menimpa kita. Kemarin saya ngebut selamat, ini sudah pelan banget, malah kecelakaan. Qaddar ma syafal, bisa terjadi itu. Au azilla au zal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tergelincir atau aku ditergelinciri. Ini namanya di jalan. Bisa kita yang terpleset, atau bisa jadi orang lain yang terpleset dan kemudian menimpa kita. Berbagai macam kemungkinan. Au adlim, au adlima, au udlama. Aku berlindung kepadamu dari aku berbuat zalim atau aku dizalimi. Kadangkala mungkin ya namanya kecelakaan, tanpa sengaja kita yang mendzalimi orang, tanpa sengaja. Kadangkala ada jengkel sedikit di jalan ya, kesalip, semreset tengah hati, Rosi apa gitu ya, gembeleng temen ya. Lan jenengan terpancing. Kejar. Ora terima. Ternyata kamu berbuat zalim kepadanya. Wong dia ngebut-ngebut karena istrinya mau melahirkan. Mau kamu ngebut-ngebut untuk apa? Ya biar saja orang ada kepentingan, jangan marah-marah di jalan, berbuat zalim kepada orang. Jangan. Namun kadang kala pula kita yang dizalimi oleh orang. Namanya di jalan. Ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Au ajhala au yajhal alayya. Atau kemungkinan yang keempat. Ajhal. Aku berbuat kebodohan. Perbuatan kebodohan. Atau aku dibodohi oleh orang ini. Aku ditimpa orang lain yang melakukan kebodohan. Keriting kanan, beloknya ke kiri. Ada tidak? Ada. Ibu-ibu itu, bapak-bapak juga banyak. Jangan ibu-ibu tok. Kita bingung ini gimana. Hampir saja kenal ya. Sayanya ke kiri. Ya. Hampir saja kecelakaan. Itu kebodohan. Lampu sudah merah. Dia tetap nabrak lampu merah. Kita yang hijau ngebut, hampir saja kena. Ini kebodohan yang dilakukan oleh para pengendara. Dan kita berlindung kepada Allah, bisa jadi kita yang berbuat bodoh. Atau orang lain yang berbuat bodoh menimpa kita. Hadirin, ini semua adalah bentuk tawakal. Bisa kejadiannya ini, bisa kejadiannya itu. Bentuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa jangan lupa. Yang berikutnya kaum muslimin. Hadith ke-83. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang dia berucap, yakni idza kharaja min baitihi, ketika dia keluar dari rumahnya. Keluar ini baik kaum muslimin, baik safar jauh atau safar dekat, ataupun keluar menuju ke toko samping rumah atau ke masjid atau ke pondok, keluar rumah. Tidak harus safar jauh baru membaca zikir ini. Sehingga kalau kita naik motor, begitu kita naik di atas motor, dia sudah menyebutkan ini sambil keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi La hawla wala quwwata illa billah. Ini hadis yang ke-83. Isinya adalah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la hawla wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, yakni meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut semua nama-namanya. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah, yakni berserah diri. Segala apapun kemungkinan yang terjadi diserahkan kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, dan kita yakin tidak ada daya upaya dan kekuatan yang ada pada kita kecuali itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga bentuk keyakinan yang melahirkan tawakal. Barang siapa yang ketika keluar rumah membaca zikir ini, yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya, hudita wukufita wukita, hudita, engkau telah diberi petunjuk, wukufita, dan engkau telah dicukupi, wukita, dan sungguh engkau telah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanahanu syaitan, dan syaitan yang satu mengaduh kepada syaitan yang lainnya karena tidak bisa menggodanya. Tanahan syaitan, mengaduh syaitan yang satu dengan syaitan yang lainnya akan orang ini tidak bisa digoda oleh syaitan. Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi atau riwayat Imam Abu Dawud, menambahkan, yaqulu, yani syaitan, syaitan yang satu berkata kepada syaitan yang lain, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya, bagaimana mungkin kau bisa menggoda orang ini, orang yang telah diberi petunjuk, orang yang telah dijaga oleh Allah dan telah dicukupi oleh Allah, bagaimana mungkin engkau bisa menggodanya? Masya Allah. Ini fadilah, keutamaan ketika salah seorang di antara kita keluar dari rumah membaca zikir tersebut. Sehingga ada dua yang disebutkan dalam dua riwayat ini. Yang pertama tadi yang panjang dan ini yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Itu saja cukup. Mau ditambah dengan yang tadi, bismillah tawakkaltu 'alallahi, Allahumma inni a'udzubika an udilla aw dhalla aw zilla aw zalla aw adlama aw udlama aw ajhala aw yajal 'alayya. Setelah itu tenang, tapi tetap menjalani sebab-sebab apa? Keselamatan. Bukan berarti setelah zikir ini ngebut pak, ya, apalagi tutup mata, ya, sekti teman, ya, orang mengatakan begitu, tidak begitu. Nabi kita berdoa kepada Allah dalam perang Badar, berdoa sampai mengangkat tangan, saking gentingnya, sampai ridha beliau pun jatuh dari pundaknya. Tapi tetap perang itu butuh siasat. Tetap perang itu butuh kesungguhan. Bukan mencari mati. Ini contoh hadis bahwa jihad itu bukan mencari mati. Tetapi dalam rangka menegakkan kalimatullah. Kalau seandainya jihad adalah misi mencari mati, maka para sahabat akan mencari mati. Mati belah. Tidak usah pakai baju besi. Ngapain bawa pedang? Datang sini untuk mati kok. Akan begitu. Tetapi ternyata tidak. Jihad di perang Badar yang hanya 300 sekian belas melawan 1000 pasukan yang siap perang dari Mekah, Quraisy, musyrikin Quraisy dan yang lainnya bersatu padu. Tetap berdoa dilakukan. Tawakal 'alallah sepenuhnya. Tapi tetap menjalani sebab-sebab. Bisa dipahami hadirin? Khawatirnya nanti katanya doa ini mustajab, ternyata saya tabrakan. Lah kenapa sih? Wong mlakune ngawur, Pak. Di jalan kita pengendara itu di sebelah kiri. Ya tidak? Tapi saya kepengen nyunah katanya. Di sebelah kanan. Ya tabrakan. Waduh, disalahkan syariatnya? Ya tidak seperti itu. Tapi saya sudah doa. Doanya enggak mustajab. Kamu aja yang kurang bisa menjalankan asbab. Semua itu dikaitkan oleh Allah Azza wa Jal. Tarbitu kulli syai' bisababih. Segala sesuatu dikaitkan dengan sebab. Dan itu adalah rahmatullah. Sehingga kita bisa meraih hal yang kita inginkan. Jikalau kita melakukan sebab-sebab itu. Bisa dipahami hadirin? Di sini ada sebuah faedah. Bahwa ketika kita di luar rumah. Terancam oleh siapa? Terancam. Baik itu godaan maksiat. Atau itu godaan-godaan yang lain. Atau ditakut-takuti. Bisa. Ada orang berkendara. Tiba-tiba nabrak. Karena pikiran dia entah kemana. Dianggap kondisinya enggak ada apa-apa. Syaitan mengkacaukan pandangannya. Syaitan mengkaburkan penglihatannya. Atau merasuki pikirannya. Sehingga dia terkonsentrasi dengan alam pikirannya. Tiba-tiba pres. Pisah itu semua terjadi. Karena memang hadis ini menyebutkan syaitan itu akan mengintai. Bagaimana caranya hamba Allah ini tersesat. Bisa tersesat jalannya. Atau tersesat kemudian terjadi kecelakaan. Atau dia tidak konsentrasi. Ternyata ada kereta dan dia tertabrak. Ada beberapa orang seperti itu. Kejadian di daerah kami itu. Orang pakai HP. Lainnya sudah berhenti. Ini sudah. Dia pakai HP aja. Jalan terus. Brus mati, Pak. Kelengahan. Karena syaitan menggodanya. Wal'iyadu billah. Nah, bagaimana cara kita terselamatkan dari tipu daya syaitan? Zikir ini. Meminta kepada Allah Azza wa Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Syaitan tidak bisa menggoda. Jangan kita berlindung kepada bangsa jin. Ya. Naik mobil, turunan terjal, ya, kemudian mbah tolong mbah, nyun sewu, derek langkung. Begitu lepas dari turunan itu, jin sana mengancam. Nah, kamu lewat sini. Yang tawakalnya kepada jin. Bangsa jin itu bertingkat-tingkat antar mereka. Dan tidak bisa melindungi manusia. Yang bisa melindungi kita dari syaitan adalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara berlindung kepada Allah ketika di atas jalan adalah dengan zikir tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah akan lindungi kita. Baik dari kita berbuat salah atau orang lain yang berbuat salah. Walhamdulillahirabbil alamin. Tinggal satu lagi kita selesaikan bab ini poin ke-84. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ini berkaitan tentang mencari rezeki. Kana akhawani ala ahdi nabi. Dari Anas, Anas bin Malik berkisah, dulu ada dua orang kakak beradik, bahasa kitanya. Dua orang saudara, kakak beradik. Wa kana ahaduhuma yati ilan nabi, yati nabiya. Salah satu di antara dua orang ini datang kepada nabi, bersimpuh duduk di majlis nabi dalam rangka talabul ilmi. Fasyakal muhtarifu akhahun nabi. Yang satu berupaya untuk mencari penghasilan. Berupaya mencari rizki. Untuk bisa menghidupi dirinya dan saudaranya. yang sedang belajar di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Namun dia mengeluh kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ini gimana ya? Saudaraku belajar di hadapanmu, saya capek mencari rezeki." Manusiawi. Yang seperti itu manusiawi. Maka Nabi menasihati, "La'allaka turzaku bihi." La'allaka, bisa jadi engkau diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jal karena dia saudaramu yang duduk bersimpuh talabul ilmi. Di sini kaum muslimin, mencari rizki itu harus dari yang halal, jangan dari yang haram. Itu otomatis pembahasannya tersendiri. Yang kedua, yakinilah rizki itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Fabdahu indallahir rizqa. Dan berharaplah kalian hanya kepada Allah rizki. Tidak ada yang bisa memberikan rizki selain Allah Azza wa Jal. Karena Allah memiliki nama Razzaq Dzul Quwwatil Matin, pemberi rizki. Semua Allah yang menanggung. Ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun hewan yang hidup, termasuk kita, dabah. Kita dabatun natik, hewan yang bisa bicara. Kita itu adalah hewan. Kita terdiri tulang dan daging seperti halnya hewan yang lain. Bedanya kita diberi akal, kalau mereka tidak diberi akal. Maka masuk dalam hadis ini, dalam ayat ini, "Ma min dabatin fil ard," tidak ada yang hidup di muka bumi ini, "illa 'ala Allahi rizquha," kecuali atas Allah lah rizkinya. Nah, ketika kita mencari rizki sembari melakukan sebab-sebab, kita berdoa kepada Allah, "Allahumma inni as'aluka rizqa. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina." Doa tawakal kepada Allah dan melakukan sebab-sebab. Di antara sebab seseorang mendapatkan rizki adalah yang disebutkan dalam hadis ini, memiliki keluarga yang talabul ilmi, anak umpamanya di pondok, mereka belajar berupaya menghafal apa yang harus dihafal, Al-Quran, hadis, matan kitab, memahami pelajaran. Engkau ya orang tua, bisa jadi engkau mendapatkan rezeki dari Allah karena anakmu yang ada di pondok. Kesimpulannya adalah, wahai kaum muslimin, ibadah itu adalah di antara cara mencari rizki. Banyak orang mencari rizki hanya berkaitan dengan apa? Sebab-sebab saja. Cari harga paling murah, ulakan yang paling murah, jual semurah-murahnya, ya bangkrut. Jual semurah-murahnya. Ulakan cari yang paling murah, jual semahal mungkin supaya cepat kaya walaupun tidak ada yang beli. Kemahalan. Kadangkala orang hanya berpikir itu saja, cari teman strategi, cari pelanggan di dunia maya ini itu, lupa ternyata Allah Azza wa Jalla yang menentukan itu semuanya, bukan kepandaianmu. Betapa banyak orang yang sudah pandai ternyata bangkrut. Ada yang mengatakan kalah persaingan ataupun itu karena Allah menghendaki dia bangkrut dan dia tidak melakukan sebab-sebab kesuksesan, tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Maka sembari kita berupaya secara asbab zahiriyah, kita pun menempuh sebab-sebab secara syar'i. Di antaranya adalah beristighfar kepada Allah, kemudian di antaranya juga adalah sedekah, di antaranya juga adalah talabul ilmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.